Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa sama-sama mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya untuk mengharapkan keutamaan-keutamaan yang besar yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kita tetap atau masih dalam kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad, masih bab Siratul Rahim, bab menyambung hubungan kekeluargaan. Telah kita bacakan hadis pertama di mana Rasulullah SAW menyebutkan 4 amalan yang bisa mendekatkan diri seorang hamba ke surga Allah dan menjauhkannya dari neraka, yaitu mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya sedikit pun di sini syai'an. Kemudian amalan kedua, mengerjakan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan amalan keempat, yaitu menyambung hubungan kekeluargaan. 4 amalan besar yang bisa mendekatkan seorang hamba ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga Allah Subhanahu wa taala adalah harapan seluruh mukminin yang beriman dengan hari akhir, sangat berharap bisa masuk surga karena tidak ada keletihan lagi di sana. Di sana hanya adanya kesenangan ya, dan banyak kenikmatan-kenikmatan lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan tentunya kita semua ingin dijauhkan dari api neraka, sehingga tentunya 4 amalan besar ini haruslah kita amalkan ya, karena besar keutamaannya. Bagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, bisa menjauhkan diri seorang hamba dari neraka. Hadis kedua, berkata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais, qala haddatsani Sulaiman bin Bilal an Muawiyata ibn Abi Muzarrid an Sa'id bin Yasar عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang sahih ini disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullah sampai sahabat yang mulia Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla al-khalqah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Falamma faragha minhu, tatkala Allah selesai dari menciptakan makhluk-makhluknya, qamatir rahimu, bangkitlah ar-rahim, makhluk yang bernama ar-rahim. Faqala, maka Allah berkata, mah, berhenti, tahan dirimu, wahai rahim. Qalat, berkata rahim, makhluk Allah yang bernama rahim, hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah, ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari memutus silaturahim. Qala, berkata Allah Subhanahu wa taala, ala tardaina an asila man wasalaki, tidakkah kamu ridha wahai rahim jika aku sambung orang yang menyambungmu, menyambung silaturahim, wa aqta'a man qata'aki, dan aku putus orang yang memutusmu. Qalat, berkata rahim, Bala, tentu. Ya Rabbi, wahai Rabbku. Qala, Allah berkata, fadzalika laki, maka itu yang akan disiapkan bagimu. Itu yang diperkenankan bagimu, wahai Rahim. Yakni, jika ada yang memutus silaturahim, maka Allah akan sambung. Allah akan sambung dengan kebaikan dunia dan akhirat. Allah akan sambung dengan memberikan ridhonya kepada orang yang menyambung silaturahim serta memberi pertolongan kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang memutus silaturahim, maka Allah akan putus juga ridhonya, pertolongannya, kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang akan kita baca dari penjelasan Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Tsumma qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau. Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Dalam surat Muhammad ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka apakah kiranya jika kalian berkuasa di muka bumi ini, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekeluargaan. Nah. Dan telah kita bacakan ya penjelasan Asy-Syaikh Zaid ketika menjelaskan bab wujub silaturahim, bab kewajiban menyambung silaturahim, menyebutkan ayat ini. Karena lanjutan ayat ini, ulaikal ladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, menzalimi makhluk-makhluk Allah dan memutus silaturahim, maka mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Allah akan menjadikan mereka tuli dan menjadikan mereka buta. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Nah, ancaman yang keras bagi orang yang memutus silaturahim. Berkata Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Hadzal haditsul ladzi ittafaqa ma'a hadzal ayati, hadis ini yang sejalan dengan ayat dalam surah Muhammad ayat 22 tadi, ya, jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi bainat targhibi wa tarhib. Dalam hadis dan ayat tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun antara targhib, motivasi, dan tarhib, menakut-nakuti. Ada motivasi berupa keutamaan-keutamaan yang besar bagi yang menyambung silaturahim, dan ada ancaman bagi orang yang memutus silaturahim dalam ayat dan hadis yang telah dibacakan tadi. Bainat targhibi fi silati, ada motivasi bagi orang yang menyambung silaturahim, ai anna man wasala rahima kama sabaqa bayanuhu fi nususin mumathilatin wasalahu Allah bi khairai ad-dunya wal akhirah. Motivasinya apa? Barang siapa yang menyambung hubungan kekeluargaan dengan berbagai macam cara, dengan memberikan ilmu, memberikan harta, mengunjungi mereka, kerabat, keluarga, terutama orang tua, saudara-saudara kita, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam nas-nas yang sangat banyak yang maknanya sama, maka janji Allah, ya, Allah akan menyambung dengan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Wa wasalahu biridahu wa i'anatihi, dan Allah akan menyambung memberinya ridhonya dan pertolongannya. Allah akan menolong orang yang menyambung silaturahim. Ala kulli matlubin wa mahbubin. Allah akan membantu orang yang menyambung silaturahim pada semua perkara yang dia butuhkan, yang dia cari, dan pada perkara yang dia cintai, dia sukai. Wa kadzalika najjahu minal marhub. Demikian pula Allah akan menyelamatkan orang-orang yang menyambung silaturahim dari perkara yang ditakuti. Wal 'aksu bil 'aksi, dan sebaliknya. Man qata'ar rahimah qata'ahu Allahu, maka Allah akan memutusnya, memutus kebaikan pertolongannya. Barang siapa yang memutus silaturahim, Allah akan memutus pertolongannya, tidak membantunya. Wa man qata'ahu Allahu khaba wa khasira. Dan siapa saja yang Allah putus dengan tidak memberikan pertolongannya lagi, maka sungguh dia telah celaka dan telah rugi. Fahadhal hadithu minal ahadithil azimati allati jama'a fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam baina targhibi fi siratir arham wa baina tarhibi min qati'atil arham. Maka hadis ini termasuk hadis-hadis yang agung yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpun padanya antara motivasi untuk menyambung silaturahim dan ancaman dari memutus silaturahim. Pada hadis ini terkandung motivasi, dorongan untuk semangat ya silaturahim dengan berbagai macam cara yang kita bisa lakukan sesuai kemampuan masing-masing dan sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena kita yang lebih mengetahui bagaimana kondisi kerabat kita, bagaimana kondisi orang tua kita, apa yang paling disukai orang tua kita, apa yang paling disukai kerabat kita, kita yang mengetahui. Karena kita yang paling dekat dengan mereka, berbeda-beda, tergantung ke masing-masing keadaan. Kembali ke urf masing-masing, selama tidak melanggar syariat Allah. Dan juga ada ancaman dalam hadis ini, ancaman jika seorang memutus silaturahim. Wa huwa muttafaqun ma'al ayatil karimati fi surati Muhammad. Hadis ini sangat sesuai dengan ayat yang mulia yang telah disebutkan, yaitu surat Muhammad. Nah, surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa di muka bumi, kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi dan memutus tali atau hubungan kekeluargaan. Kata Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa fil hadithi dalilun ala isbati sifatil kalami lillah. Dalam hadis ini terdapat dalil menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat kalam. Allah itu berbicara. Kama yaliku billahi azza wa jalla. Wa annahu yukallimu man syaa min khalqihi. Sungguhnya Allah mengajak bicara siapa saja yang Allah inginkan dari makhluknya. Naam. Kama huwa mazhabu ahli sunnati wal jama'ati alladzina yusbituna lillahi jami'a sifatil kamali wal jalal. Sebagaimana ini adalah mazhab ahlu sunnah wal jama'ah, yang mereka itu menetapkan semua sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanfuna anhum musyabahatahu li syai'in min makhluqatihi. Bukan hanya menetapkan saja, akan tapi mazhab ahli sunnah dalam asma wa sifatillah, mereka juga mengingkari, menafikan kesamaan antara sifat atau nama Allah dengan makhluk-makhluknya. Ahlus sunnah sama sekali tidak menyamakan antara Allah dengan makhluk-makhluknya. Ahlus sunnah berkeyakinan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih itu ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dita'til, tanpa diingkari sedikit pun. Semua yang disebutkan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa tahrif, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa takyif, tanpa ditanyakan kaifianya, dan tanpa tamthil, tanpa menyamakan nama-nama itu, sifat-sifat Allah itu dengan makhluk-makhluknya. Kita yakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan keagungan Allah. Sesuai dengan keagungan Allah. Sebagaimana antara manusia saja, antara makhluk saja, manusia memiliki tangan, kemudian hewan, sebagian hewan memiliki tangan, akan tapi beda tangan manusia dan tangan hewan. Begitu juga Allah memiliki tangan dan kita juga memiliki tangan, akan tapi sangat jauh antara tangan manusia dan tangan Allah. Begini mazhab Ahlus Sunnah, sama sekali tidak menyamakan antara Allah dan makhluk-makhluknya. Allah memiliki nama-nama sifat dan sifat-sifatnya yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, itu kita tetapkan, tidak boleh kita ingkari. Tapi bukan berarti ketika kita menetapkan, kita menyamakan Allah dan makhluknya. Sebagaimana tuduhan para mubtadi'ah, para ahli-ahli bid'ah kepada ahlu sunnah. Mereka menuduh jika kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, berarti kita menyamakan Allah dan makhluknya. Sama sekali tidak. Kita menetapkan tanpa menyamakan Allah dan makhluknya. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, tanpa ta'til, tanpa mengingkari sedikit pun, satu pun tidak kita ingkari, tanpa tahrif, tanpa kita selewengkan makna-makna atau nama-nama sifat-sifat Allah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah ke makna yang tidak benar. Dan sebagian ahli bid'ah ketika melihat dalam nas Al-Quran hadis bahwa Allah memiliki tangan yadullah, mereka selewengkan maknanya dengan makna kekuasaan. Tangan dimain dengan kekuasaan. Ini tahrif. Ini pelanggaran yang besar. Tidak boleh kita mentahrif. Ketika Allah menyebutkan Allah memiliki tangan, kita tetapkan Allah memiliki tangan. Tanpa takyif, tanpa kita menanyakan kaifiyah, bagaimana tangan Allah, tidak boleh sama sekali. Ini bid'ah. Kemudian tanpa tamsil, tanpa menyamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan makhluk-makhluknya. Li'annau subhanahu lahul kamalul mutlak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kesempurnaannya mutlak. Yang sempurna. Zatan wa asma'an wa sifatin. Allah memiliki kesempurnaan yang mutlak pada zat Allah. Pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'u wa huwa as-sami'ul basir. Dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah maha melihat dan maha mendengar. Nah, dalam ayat ini ada penetapan dan penafian. Ya. Kata Allah, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada zatnya, pada nama-namanya, dan pada sifatnya. Dan Allah, ya, disebutkan di sini, maha mendengar dan maha melihat. Allah menetapkan bahwasanya Allah maha mendengar dan maha melihat. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.